tiada lembah, tiada gunung, tiada kota, tiada dusun. Suaramu terdengar merayu, mengantarkan lagu-lagu. Baik siang maupun malam, baik suka maupun duka, kau arungi gelombang suara, kau hampiri pendengarmu. Di kau penyiar puja, kau penyiar pujaan, mendengarmu suaramu merdu. Dengarmu tak kenal wajahmu, pendengarmu tak tahu rumahmu, suaramu pengenalmu. Terasa gelap, lagu merdu terasa kelabu. Kemanakah gerangan Tuhan? Di kau penyiar pujaan, sungguh merdu. Di kau penyiar pujaan, mendengarmu suaramu merdu. Di kau penyiar pujaan, kau penyiar pujaan, di kau penyiar.